Seorang mama karo siate ku kelen golaus erladan kepar lawit simbelan bandar udara Polonia si jadi saksina ita dingkendu Sumatera lako sini.